إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pembahasan terakhir di halaman yang ke-46. Apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, wa a'zamu ma naha anhu asyirku, bahwa perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala padanya, yakni syirik kepadanya, mempersekutukan Allah Jalla wa'ala. Kemudian muallif memberikan penjelasan lebih lanjut definisi dari kesyirikan, wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Da'wah, yakni seruan, atau dia meminta, ghairih, selain dia, selain Allah Jalla wa'ala. Dia berdoa, dia meminta kepada selain Allah, ma'ahu. Di saat yang bersamaan, dia meminta juga kepada Allah. Dia juga meminta kepada Allah, dia pun juga menyeru atau meminta kepada selain Allah. Da'watu ghairihi ma'ah. Wadalilu qawluhu ta'ala, dan dalil yang Allah Jalla wa'ala sebutkan larangan dari perbuatan itu, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Allah mengawali untuk beribadah kepadanya, wa'budullah, bertauhidlah kalian hanya kepada Allah Jalla wa'ala saja, wa la tushriku bihi syai'a. Di saat yang sama Allah larang sebesar-besar atau seagung-agung larangan, yakni menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Masing-masing menyimak pada halaman itu di baris yang terakhir. Di kalimat yang terakhir, fadalla ala annahu a'zamu ma nahallahu anhu. هذا يدل على قول الشيخ رحمه الله تعالى وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. maka menunjukkan bahwa sebesar-besar apa yang Allah Jalla wa'ala larang kepada hambanya, ini menunjukkan terhadap apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh, yakni Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa a'zamu ma naha anhu, naha Allahu anhu asyirku. Bahwa sebesar-besar apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, yakni kesyirikan. Berikutnya, Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala masih melanjutkan syarahnya. Beliau buktikan pula dengan hadis yang sahih. Wa fil hadithis sahih, disebutkan dalam hadis riwayat yang sahih, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila, wa nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyud dzambi a'zham, dosa apakah ya Rasulullah a'zham yang paling besar, ayyud dzambi a'zham, dosa apakah ya Rasulullah yang paling besar dari sekian kumpulan, sekian banyak dosa-dosa yang ada. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan, dosa yang paling besar adalah engkau jadikan bagi Allah niddan, engkau jadikan Allah sekutu-sekutu yang lainnya. Engkau jadikan selain Allah Jalla wa'ala sebagai tandingan. Di saat yang sama engkau beribadah kepada Allah. Itulah kesyirikan. Tidak hanya kesyirikan itu tidak mau beribadah secara total, secara mutlak selain Allah, kepada Allah Jalla wa'ala, tetapi kesyirikan juga adalah engkau beribadah kepada Allah, tetapi masih menjadikan tandingan-tandingan lainnya selain Allah Jalla wa'ala. Maka kita diminta untuk bertauhid adalah beribadah semata-mata. Artinya hanya kepada Allah Jalla wa'ala saja. Demikian kata beliau, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, sementara dialah Allah yang telah menciptakanmu. Nah, seorang diciptakan, kemudian dia tidak akui zat yang menciptakannya, malah dijadikan tandingan dengan yang lainnya, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang sungguh biadab kepada Allah Jalla wa'ala. Dia tidak tahu diri bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dia diberikan rezeki. Dia diberikan segala kenikmatan oleh Allah Jalla wa'ala. Dia kemudian diperintah hanya beribadah kepadanya. Kemudian ternyata pada realita yang dia lakukan, dia jadikan sekutu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qila, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Tsumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Dzambu a'zam, dosa yang paling besar, an taqtula waladak, engkau bunuh anakmu." Membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, bahkan ini membunuh yang ada kaitannya dengan darah dia sendiri, an taqtula waladak. Kenapa dia sampai berbuat demikian? Khasyata an yut'ima ma'aka. Karena dia khasyah, karena dia takut, khawatir untuk dia, anaknya tadi, yut'ima ma'aka, untuk makan bersamamu. Dia khawatir kalau kemudian dia tidak bisa memberikan ma'isha, memberikan penghidupan kepada anaknya. Diletakkan rasa takut oleh syaitan, sehingga dengan berpikir yang terseret kepada bisikan syaitan, sampailah kemudian menghabisi nyawa anaknya sendiri. Itulah dosa yang paling besar setelah dosa kesyirikan. Qila thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala an tuzani halilah jaraka, yakni engkau berzina dengan gadis tetanggamu. Nah, karena kedekatan hubungan denganmu sangatlah dekat dengan rumahmu, sehingga engkau tak kala memiliki kesempatan engkau habisi kehormatannya, melakukan zina, perbuatan yang sangat keji yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Urutan setelah seseorang melakukan pembunuhan, menghabisi nyawa saudaranya, apalagi keturunannya dia sendiri. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Shalal Fauzan bawakan hadis ini asy-syahid pada jawaban Rasul yang pertama, dosa yang paling besar, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Disitulah letak syahid atau bukti kaitannya dengan bab a'zamu ma nahallahu anhu asy-syirku. Kemudian beliau melanjutkan, wa anzalallahu tasdiqa dzalik. Allah Jalla wa'ala juga turunkan pembenaran yang demikian itu, fi qawlihi, di dalam salah satu firmannya, tepatnya pada surat Al-Furqan ayat ke-68, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, dan orang-orang yang tidak menyeru ma'allah, bersama Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lainnya. Naam. Wala yaktulun nafsa, wala yaktulunan nafs, dan mereka pun juga tidak membunuh jiwa, allati haramallah, yang Allah telah haramkan sikap membunuh jiwa tadi, illa bil haq, kecuali dengan cara yang hak. Ditumpahkannya darah itu adalah terlarang kecuali dengan cara yang hak, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wala yaznun, dan juga mereka tidak melakukan zina. Maka mereka lah orang-orang yang selamat. Alladzina la yad'una ma'allahi ilan akhar, wala yaktuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, wala yaznun. Wa man yaf'al dzalik, maka siapa yang melakukan perbuatan itu, yalqa athama, maka dia telah melemparkan kepada perbuatan dosa. Naam. Asyahid dari ayat ini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ayat demikian pula hadis. Kita kumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan larangan yang terbesar dari Allah Jalla wa'ala kepada hambanya, yakni kesyirikan. Fabada'a bisyirki fi qawlih an taj'ala lillahi niddan, ay syarikan. Maka Allah Jalla wa'ala mulai larangan itu dengan kesyirikan. Terletak pada firmannya tadi, an taj'ala lillahi niddan, engkau jadikan Allah sebagai niddan, yakni ay syarikan, sekutu-sekutu yang lainnya. Wa huwa khalaqaka, dalam kondisi Allah lah yang telah menciptakanmu. Wa qala huwa a'zamu dzunub. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa itu merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Li'annahu su'ila ayyu dzambi a'zam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apakah yang paling besar ya Rasulullah? Fabada'a bisyirki, maka beliau memulai jawabannya dengan kesyirikan. wadih insyaallah. Nah, sudah sekian terulang kesimpulan atau pernyataan-pernyataan tersebut, bukti-bukti dari ayat dan demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih lanjut Syekh Shalal Fauzan masih memberikan bukti lain melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul, ijtanibu as-sab'ul mubiqat. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Beliau ingatkan kepada umatnya, jauhi oleh kalian. Pada lafaz ijtanibu. Naam. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi oleh kalian as-sab'a, adanya tujuh perkara, yang mana tujuh perkara itu adalah dosa yang besar, al-mubiqat, yang membinasakan kalian. Yang kalau kalian lakukan niscaya kalian akan binasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengawali dan mengingatkan ijtanibu, jauhi oleh kalian. Perlu diketahui dan diresapi bersama bahwa beliau tidak menyatakan tinggalkan oleh kalian tujuh perkara tersebut. Beliau tidak menyatakan utruku, tinggalkan oleh kalian. Apa yang beliau katakan? Ijtanibu, jauhi oleh kalian. Tentu ungkapan seperti ini adalah mengandung makna. Makna yang mendalam. Nah, artinya bahwa tujuh perkara tersebut tidak cukup hanya sekedar ditinggalkan tanpa dijauhi dan tanpa berlepas diri darinya. Maka Rasulullah SAW sebutkan dengan kata, dengan kalimat yang mendalam, dan beliau pilih dengan kalimat tersebut karena terbedakan dengan makna yang mungkin mendekati, tetapi beliau menyatakan ijtanibu, jauhi oleh kalian. Nah, maka tahulah kita apa bedanya tinggalkan dan jauhi, karena belum tentu orang yang sudah meninggalkan kemudian dia bisa menjauhi dan bisa berlepas diri darinya. Sebagai contoh, terkadang seseorang bisa meninggalkan, sudah meninggalkan perbuatan maksiat, tetapi dia masih dekat dengan perbuatan itu. Nah, sebagai contoh, keadaan seseorang yang berada di tempat yang mana tempat itu berlangsungnya kemaksiatan, maka dia dilingkupi dengan kebiasaan-kebiasaan dulu, padahal dia sudah bisa, sudah mulai meninggalkan dari perbuatan tadi. Akhirnya kemudian dia bergaul dengan pelaku maksiat, cepat ataupun lambat, tanpa berniat, tanpa ada maksud dia untuk mengulangi perbuatan maksiatnya. Entah karena faktor ketidakenaan dengan teman-teman lamanya, yang jelas dia masuk berkecimpung lagi, mendekati tempat kemaksiatan, sampailah kemudian dia bergaul dengan pelaku kemaksiatan. 6. Dan semakin lemah lagi, sehingga tidak ada upaya baginya untuk mengingkari. 6. Jika kedua sikap itu masih ada, maka dia belum dikatakan menjauhi. Bisa dipahami? Jika kedua sikap itu masih ada, terjangkiti padanya, walaupun dia sudah tinggalkan perbuatan maksiat, maka belum dikatakan dia menjauhi. Bahkan dia dikhawatirkan akan terpengaruh lagi. Bahkan dia akan dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan maksiat tersebut. Karena adanya faktor pendukung. Dia balik lagi ke tempat lingkungan maksiat, kemudian dia bergaul lagi dengan mereka. Maka wajib bagi seseorang yang sudah diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala, diberikan hidayah untuk selamat dari kemaksiatan, dari dosa, dari kebiasaan negatifnya tadi, maka segera dia menjauhi. Maka itulah mengapa Rasulullah SAW katakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qila wa ma hunna ya Rasulullah. Maka beliau ditanya, apa 7 perkara itu ya Rasulullah? Maka beliau sebutkan yang pertama, dan sekaligus menjadi syahid tentang pembahasan kita. Yang beliau sebutkan pertama kali adalah asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah Jalla wa'ala, diletakkan pada peringkat yang pertama. Sekali lagi menunjukkan bahwa perbuatan ini, a'zamu ma nahallahu anhu, sebesar-besar perkara yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, yang kedua beliau sebutkan as-sihir, perbuatan sihir. Nah, disebutkan perbuatan ini pada poin yang kedua. Kenapa? Karena menggambarkan betapa besar dosa akibat yang ditimbulkannya. Secara praktek, perbuatan sihir tidak lepas dari unsur kesyirikan. Oleh karenanya 7 perkara tadi urutannya dengan alasan masing-masingnya. Kesyirikan yang pertama, kemudian sihir. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan kesyirikan. Wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq. Kemudian yang ketiga kata Nabi adalah membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, tidak benar, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menumpahkan darah saudaranya kecuali dengan cara yang hak. Sampai di situ disebutkan atau dinukilkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala hadisnya. Lebih lanjut kita ingin mengetahui perkara yang keempat, kelima, dan keenam, dan juga ketujuh. Yang keempat adalah wa aklur riba, makan harta riba. 6. Yang kelima, wa aklu malal yatim, makan hartanya anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahab, dia lari dari pertempuran, medan pertempuran, di saat jihad ditegakkan secara syar'i, sedang berlangsung, sedang berkecamuk peperangan itu menghadapi musuh, kemudian dia melarikan diri, maka dibentuk khianat dan termasuk dari al-kabair, dosa-dosa besar. Yang ketujuh adalah qadful muhsanat al-aqilat al-mu'minat, menuduh wanita mukminah yang salihah, yang bersih, bahwa dia melakukan zina. Nah, maka urusannya bukanlah ringan, melainkan akan dituntut secara mahkamah syariah untuk mendatangkan bukti terhadap tuduhan yang telah dia lontarkan dengan mendatangkan 4 saksi yang bisa diterima persaksiannya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat An-Nur. Nah, menuduh wanita atau menuduh laki-laki yang berzina tanpa bisa mendatangkan 4 saksi yang kesemuanya menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. Berdasar dari hadis ini asy-syahid bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam larang atau perintahkan kepada umatnya untuk menjauhi 7 perkara, dan yang pertama adalah asyirku billah. Bada'aha bisyirki, beliau memulainya dengan kesyirikan. Padalla ala anna syirka huwa a'zamud dzunub. Maka menunjukkan sekali lagi bahwa kesyirikan adalah sebesar-besar dosa. ولذلك فالمشرك لا يدخل الجنة أبدا. Oleh karena sebab itu, maka seorang yang musyrik tidak akan masuk jannah abadan selama-lamanya. Maka wajib waspada dan berhati-hati setiap diri, khawatir dan takut terhadap perbuatan ini. Bagaimana tidak akan menghanguskan amalan, bagaimana tidak ada harapan untuk masuk ke dalam jannah selama-lamanya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah firmankan pada Al-Ma'idah ke-73, ke-72. Innahu man yushrik billah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, wa ma'wahu an-nar. Sungguh, orang yang menyekutukan Allah, maka sungguh harramallahu alaihi, Allah telah haramkan kepadanya al-jannah, yakni tidak halal jannah baginya, menunjukkan bahwa tidak ada harapan sedikit pun untuk dia masuk ke dalam jannah. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya tidak lain adalah an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim, perbuatan zalim yang terbesar adalah kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, tidak ada buat mereka min ansar, dari seorang penolong pun. Al-musyrik la yaghfirullahu lah. Berikutnya, yang kedua, selain musyrik itu tidak bisa masuk jannah selama-lamanya, yang kedua, la yaghfirullahu lah, Allah Jalla wa'ala tidak mengampuni dosa baginya. Allah sebutkan pada An-Nisa 48, Inna Allah la yaghfiru, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan mengampuni, an yushraka bih, hamba yang menyekutukannya, wa yaghfiru, dan Allah Jalla wa'ala akan mengampuni, ma duna dhalik, selain itu, selain kesyirikan. Liman yasha, Allah kaitkan dengan liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dosa selain kesyirikan bisa Allah ampuni, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Menunjukkan bahwa dosa selain kesyirikan pun tidaklah dianggap mudah atau bermudah-mudahan. Pasti Allah mengampuni. Kemudian dia berbuat dosa lagi, pasti Allah akan mengampuni. Terus, kenapa dia bersikap demikian? Karena sikap roja lebih mendominasi dibandingkan sikap al-khawf. Sikap roja adalah sikap harap kepada Allah. Allah kan maha pengampun, Allah pasti mengampuni, Allah itu penyayang kepada hambanya, sehingga berbuat dosa lagi. Terus rasa harapnya terlalu besar, prosentasenya mengalahkan sikap al-khawf. Al-khawf, rasa takut terhadap azab Allah Jalla wa'ala. Nah, sikap al-khawf pun juga tidak boleh mendominasi mengalahkan sikap ar-raja. Akan tetapi keduanya selalu berdampingan bersama dalam kehidupan ini. Kita selalu berharap ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Dan kita takut kalau kita berbuat dosa akan Allah jadikan sebagai imbalan azab buat kita, wal'iyadu billah. Nah, bagi mereka yang telah berbuat dosa, berlumuran dengan sekian banyak dosa dan kesalahan, maka janganlah dia berputus asa. Dia masih memiliki harapan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka besarkan hatinya orang yang telah banyak berbuat dosa, bahwa dia masih bisa kembali kepada Allah. Semumpung dia masih hidup, untuk beristighfar, dia minta ampun atas dosa-dosanya, karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, maka sikap harap dan sikap rasa takut harus berjalan bersama. Naam, tidaklah boleh salah satunya mendominasi mengalahkan yang lainnya. Naam, maka Allah Jalla wa'ala akan ampunkan dosa selainnya, liman yasha. Padalla dhalik ala tahrimil jannah alal musyriki. Maka menunjukkan berdasarkan ayat ini, tahrimil jannah, diharamkannya jannah, alal musyrik, kepada orang musyrik. Wa anna Allah la yaghfiru lah, dan Allah Jalla wa'ala tidak akan ampuni baginya. Wa dalla hadha ala anna syirka a'zamud dhunub, dan menunjukkan pula bahwa kesyirikan a'zamud dhunub, sebesar-besar dosa. Ada tiga yang bisa kita petik di sini. Diharamkannya jannah, Allah tidak ampuni baginya, dan ketahui syirik adalah a'zamud dhunub. Nah, masing-masing kita cerna dengan baik. Nah, kata demi kata apa yang dijelaskan oleh para ulama. Para ulama itu kalau menjelaskan, nah, begitu mendalam maknanya. Pilihan kata-kata pun bermakna, menunjukkan kedalaman ilmunya. Penjelasannya itu simpel tapi padat. Nah, bagaimana kalau kita perhatikan para ulama kibar, para ulama yang senior, yang masih hidup di zaman kita. Kalau kita melihat syarah penjelasan kitab-kitab mereka, antum cerna. Syarahnya Syekh Utsaimin, syarahnya Syekh Fauzan, dan syarahnya para masyayikh yang lainnya. Naam. Kata demi kata. Naam. Dan tidak membosankan. Naam. Kalau kita mengerti, maka itu tidak membosankan. Semakin kita terus mengetahui syarah dari masing-masing para ulama tadi, maka semakin matang pemahaman kita. Li'anna dzunub ma'ada syirk qabilatun lil maghfirah. Karena sesungguhnya dosa-dosa ma'ada asyirk, selain kesyirikan, qabilah lil maghfirah, masih bisa dihadapkan dengan ampunan. Masih ada harapan untuk diampunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana ayat tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Jalla wa Ala tidak akan ampunkan kesyirikan, dan Allah akan ampuni ma duna dzalik. Perhatikan kata itu, ma duna dzalik, selain kesyirikan. Liman yasha, sekali lagi, kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa selain kesyirikan? Az-zina, as-sariqah, syurbil khamar, ar-riba kulluhu dakhilun tahtal masyi'ah. Az-zina, melakukan zina. Sariqah, mencuri. Syurbil khamar, minum-minum khamar. Ar-riba, melakukan riba dalam transaksinya. Kulluhu dakhilun tahtal masyi'ah. Semua dari perbuatan-perbuatan tadi, dakhilun tahtal masyi'ah, ada di bawah al-masyi'ah. Apa al-masyi'ah? Kehendak Allah. Al-masyi'ah, kehendak Allah. Artinya apa? Insya'allahu ghafarah li sahibih wa insya'a azzabahu. Itu mantum berikan tanda. Insya'a ghafara, jika Allah kehendaki, ghafara, Allah ampuni dia. Li sahibih, kepada pelakunya. Wa insya'a, dan sebaliknya jika Allah sya'a, Allah kehendaki, azabahu, Allah azab dia. Nah, kita tidak tahu, kita ini dikehendaki, dosa kita ini pasti diampuni Allah oleh Allah Jalla wa'ala semuanya selain syirik ataukah tidak? Tidak ada satupun yang bisa memastikan. Kalau sampai Allah kehendaki tidak bisa diampuni atau belum bisa dibersihkan kecuali harus dengan celupan azab, maka Allah akan lakukan. Nah, selain kesyirikan. Adapun kesyirikan tidak bisa ditawar. Abadan, haram dia dimasukkan jannah abadan. Maka oleh karenanya kita tetap takut, berhati-hati dari dosa selain kesyirikan. Jika Allah kehendaki untuk diampuni, alhamdulillah. Semua setiap diri pasti mengharapkannya. Tapi sebaliknya, insya'a azabah. Jika Allah kehendaki, Allah azab terlebih dahulu sampai bersih dosanya pada dia, baru setelah itu Allah masukkan dia ke dalam jannah. Dalam jannah tidak menerima orang yang berbuat dosa, diri yang terlumuri dengan dosa sedikit pun. Maka dicelup sampai tuntas dosanya. Seberapa lama dia diazab sesuai dengan kadar dosanya. Sesuai dengan jenis dosanya, sesuai dengan kadar dosanya, berapa persentasenya, itu Allah Jalla wa'ala yang mengetahuinya. Nah, maka jika dia dimasukkan jannah, merasakan nikmat yang ada di sana, seakan-akan dia belum pernah diazab sedikitpun. Sudah sekian lama diazab di neraka, ketika dimasukkan jannah merasakan kenikmatan di sana, seakan-akan dia ketika ditanya apakah engkau pernah merasakan sedikitpun siksaan sebelum ini, dia jawab tidak. Menunjukkan betapa nikmatnya kenikmatan jannah. Allahumma ja'alna min ahliha, semoga Allah Jalla wa'ala jadikan kita sebagai penduduknya. Amma syirku fa innahu la yughfar. Adapun kesyirikan maka dia tidak diampuni. Hakamallahu annahu la yaghfiru. Allah telah menghukumi bahwa Allah tidak mengampuninya. Wa kadzalikal 'asi. Demikian pula pelaku maksiat. Wa in kana indahu kaba'ir. Walaupun di sisinya memiliki dosa-dosa besar, duna syirki, selain kesyirikan, dia mungkin pernah mencuri, dia pernah berzina, dia pernah melakukan riba dan sebagainya, yang jelas dosa-dosa besar selain kesyirikan, fa innahu la tahrim alaihil jannah, maka tidak haram jannah baginya. Ini menunjukkan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Ma'aluhu ilal jannah, tempat tinggalnya pada akhirnya di jannah. Imma an yaghfirallahu lah min awwali wahlih, bisa jadi Allah ampuni dia pada awal mulanya. Wa yadkhuluhul jannah, kemudian Allah masukkan dia ke dalam jannah. Wa imma an yukhrija minan nar, dan bisa jadi dia dikeluarkan dari annar ba'da ta'dzibih, setelah dia diazab. Wa yadkhulul jannah, kemudian dia dimasukkan jannah. Al-mu'min mahma kana minhu minal fisqi wal ma'asi, seorang mukmin walaupun sekian banyak dari kefasikannya dan kemaksiatan-kemaksiatannya, allati duna syirki, selama dia tidak melakukan kesyirikan, fa innahu la yaqnatu min rahmatillah, maka dia tidak boleh untuk berputus asa dari rahmatnya Allah. Wala yuhram minal jannah, dan dia tidak diharamkan jannah bagi Allah dari Allah Jalla wa'ala. Wa huwa dakhilu tahtal maghfirah, maka dia tetap masih di bawah ampunan. Bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari azabnya, menyelamatkan kita dari kesyirikan dan dosa-dosa besar maupun yang kecil, sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dan kita berhak untuk masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala.